Visioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis, wacana kenaikan harga BBM bolanya memang berada di tangan pemerintah dan DPR. Mengingat untuk menaikkan harga BBM pada April nanti, pemerintah tidak bisa serta-merta melakukannya sebelum mengubah Undang-Undang APBN yang telah mengamanatkan pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM pada tahun ini. Dan untuk mengamankan APBN, mekanisme yang bisa dilakukan adalah pembatasan konsumsi, serta melakukan konversi BBM. Untuk membahas seperti apa proyeksi pembahasan undang-undang itu di DPR, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, saat ini naik atau tidak naiknya harga BBM sangat bergantung pada pembahasan undang-undang di DPR ya Pak? Iya betul. Kelihatannya semuanya akan setuju naik kecuali fraksi PDI kelihatannya. Jadi DPR akan melakukan voting dan perkiraannya hanya fraksi PDI yang akan menolak. Yang lain dengan lobby-lobby yang kuat sekali ini akan menerima. Tapi Pak Quick, mengapa Bapak berpandangan seperti itu? Bukankah Bapak telah memberikan pembekalan kepada anggota fraksi PDIP di DPR? Ya, tetapi kan cara berpikir ini baru dimiliki oleh fraksi PDI. Dan buat fraksi PDI kan baru sama sekali. Yang kecuali itu, karena mereka anggota DPR, saya katakan, kok bisa dibilang bolong dari mana? Pertamina harus keluar uang untuk impor, itu 149,8 triliun. Lalu Pertamina membeli dari pemerintah sebesar 224,5 triliun. Kemudian Pertamina harus mengeluarkan uang 35,6 triliun untuk lifting, refining, transporting, itu di total 410 triliun. Tapi masuknya, pemasukannya cuma 283,5 triliun. Sehingga Pertamina kan bolong, minus 126,5 triliun. Itulah subsidi 126 triliun. Sampai di situ benar. Tetapi Pertamina kan harus beli minyak mentah dari pemerintah kan. Nah untuk itu yang diserahkan oleh Pertamina kepada pemerintah itu 244,5 triliun. Sehingga pemerintah ada kelebihan uang 97,9 triliun. Saya bilang ini fotokopi lah, satu lembar ini fotokopi dan Anda telusuri itu dapatnya di halaman nomor berapa dari APBN yang demikian tebalnya. Nah, ada cecer itu di mana uangnya gitu. Kok bisa bilang minus itu gimana uang terang-terangan plus ini? Baik Pak Quick, Bapak juga pernah membahas tentang perhitungan tadi bersama Wamen ESDM dalam dialog ekonomi secara on air di TV. Nah, apa pendapat Pak Wamen pada saat off air? Yang on air itu tidak ada yang off air karena Pak Wamennya datangnya akan ngepas. Tidak ada bicara-bicara sebelumnya. Pak Wamen mengatakan saya tidak tahu apa-apa kalau soal hitung-hitungan saya nggak tahu dah. Saya nggak tahu, itu di dalam pemerintahan banyak yang ngerti ya, Kementerian Keuangan segala. Dia kan ESDM. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.